أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Bani Fikrin Rahimani wa Rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita melanjutkan syarah dari hadis yang ke-29, hadis mengenai pertanyaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang akan membawa seseorang mendekat kepada al-jannah, masuki al-jannah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari siksa api neraka. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afata'ta 'an 'azim?" Sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Qala ay shay'in fi 'azamah? Itu mengenai suatu perkara yang memiliki keagungan. Qala wa huwa al-fawz bil jannati wan najati minan nar. Yaitu perkara keselamatan atau perkara keberuntungan mendapatkan al-jannah dan selamat dari neraka. Suatu yang besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggapnya sebagai suatu yang kemudian memiliki keagungan. Qala walakin qala, apa tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, wa innahu la yasirun ala man yassara lan yassarahu Allah alaihi, dan sungguh itu adalah suatu yang mudah bagi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya perkara tersebut. Qala wa yahtamilu an yakuna qawluhu, maka ada kemungkinan bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an 'azimin, tentang suatu perkara yang besar. Qala 'anil 'amali alladhi yadkhulul jannata atau yudkhilul jannata wa yubaiduhu 'anil nar, tentang amalan yang kemudian memasukkan ke dalam al-jannah dan kemudian menjauhkannya dari neraka. Jadi ada dua kemungkinan dari perkataan Rasulullah atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta 'an 'azim, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar yang dimaksud bisa jadi yang dimaksudkan adalah selamatnya seseorang dari neraka dan masuknya dia ke dalam al-jannah, atau bisa jadi sesuatu yang besar itu adalah amalan yang akan memasukkannya ke dalam al-jannah dan menjauhkannya dari neraka. Jadi ada dua kemungkinan, apakah itu kemenangannya sendiri, keberhasilannya untuk mendapatkan al-jannah dan selamat dari neraka, ataukah kemudian bukannya ditanyakan tentang ke atau bukannya disebutkan dengan perkara yang memiliki keagungan itu adalah selamatnya dia dari neraka, selamatnya dia dari neraka atau keberuntungannya masuk ke dalam al-jannah, namun amalan yang membawa kepada hal tersebut yaitu selamatnya dia dari neraka dan masuknya dia ke dalam al-jannah itulah yang kemudian memiliki keagungan dan merupakan sesuatu yang besar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa innahu, dan sesungguhnya hal tersebut ai dzalika al-amal yaitu amalan tadi la yasirun ala man yassarahu Allah alaihi, adalah sesuatu yang mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, mudahkan baginya hal tersebut. Qala ay sahlun ala man sahalahu Allah alaihi, yaitu mudah bagi orang yang memang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya. Qala thumma fassala lahu dhalika biqawlihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merinci tentang amalan tersebut yang akan memasukkan seorang ke dalam al-jannah dan menjauhkannya dari api neraka dengan sabdanya, qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam suatu apapun. Qala rahimahullah wa ibadatullahi subhanahu wa ta'ala, dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hiya al-qiyamu bita'atihi imtisalan li'amrihi wajtinaban linahyihi, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maknanya adalah dia menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan niatan untuk atau apa imtisalan li'amrihi, dengan menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlishan lahu, dengan syarat dia ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ibadahnya tersebut, itu yang dinamakan ibadah. Adapun apabila dia meninggalkan larangan, mengerjakan perintah tapi tidak ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ibadah, tidak dinilai sebagai ibadah walaupun bentuk perbuatannya adalah bentuk perbuatan ibadah, bentuk perbuatannya adalah ibadah seperti sedekah, namun dia tidak ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya itu bukan satu ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak terhitung sebagai ibadah, justru dihitung sebagai dosa, nah, karena dia riya dalam perbuatan tersebut. Maka suatu ibadah itu diharuskan atau dipersyaratkan padanya bahwasanya dia ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikatakan itu suatu ibadah yang hakiki. Adapun orang yang tidak ikhlas, yaitu walaupun dia mengerjakan ibadah tadi namun tidak ternilai sebagai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala la tusyriku bihi syai'an, yaitu engkau tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun. Maka di sini harus digabungkan antara peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Ini yang kemudian kita bisa ambil faedah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, yaitu tidak bermanfaat peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia masih beribadah kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Harus digabungkan antara peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam meninggalkan kesyirikan. Qala ay la malakan muqarraban wa la nabiyyan mursalan, yaitu tidak kepada atau tidak beribadah selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikat muqarraban, malaikat yang didekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki posisi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, wala nabiyyan mursalan, dan tidak pula seorang nabi yang diutus. Ini dari satu sisi, la tusyriku bihi syai'an, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, yaitu objek dari peribadahan tersebut, objek dari kesyirikan tersebut. Jangan sampai berbuat kesyirikan kepada sesuatu apapun. Itu objeknya, baik itu objeknya ketika dia berbuat kesyirikan adalah makhluk yang mulia seperti malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian syai'an di sini dengan sesuatu apapun yang dimaksud adalah al-musyrik fihi. Itu apa? Sesuatu yang dia berbuat syirik dengannya. Itu misalnya dengan sedekah, misalnya sedekah tapi syirik, ya. Ataupun kemudian dengan menyembelih, tidak dengan sesuatu apapun, tidak dengan sholat, tidak dengan zakat, tidak dengan puasa, tidak dengan sedekah, ya. Jadi sisi apa yang diamalkan, jangan sampai suatu amalan tersebut dipersembahkan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak berbuat kesyirikan kepada siapapun, tidak berbuat kesyirikan dengan apapun, dan tidak berbuat kesyirikan kepada siapapun. Jadi bisa dipahami maksud dari syai'an di sini ada dua kemungkinan, dan dua-duanya memang yaitu bisa dimaknakan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berbuat kesyirikan dengan apapun, ya, tidak dengan amalan apapun, tidak dengan sholat, tidak dengan puasa, tidak dengan zakat, tidak dengan sedekah dan lain sebagainya, tidak dengan membaca Al-Quran atau tidak dengan yang lain sebagainya. Dan kemudian mana yang lainnya itu apa? Tidak berbuat kesyirikan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Qala li'annahu min syartil ibadah al-ikhlas lahu 'azza wa jalla. Karena termasuk syarat ibadah adalah tadi keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan di sini la tusyriku bihi syai'an. Jangan sampai berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Qala walam tsani. Dan perkara yang kedua, perkara yang pertama tadi, yaitu peribadatan kepada Allah dan menjauhi kesyirikan, yaitu dengan kata lain yaitu tauhid. Itu perkara yang pertama. Tauhid adalah perkara yang terbesar yang dengannya seseorang akan dimasukkan ke dalam al-jannah dan dijauhkan dari neraka. Kemudian perkara kedua yang merupakan amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seseorang ke dalam al-jannah dan menjauhkannya dari an-nar. Qala wal amru tsani, dan perkara yang kedua, minal amali allazi yudkhilul jannata wa yubaidu 'anil nar. Jadi amalan yang kemudian memasukkan ke dalam al-jannah dan menjauhkan dari neraka. Qala iqamatus shalah, yaitu menegakkan salat. Haitsu qala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setelahnya, wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat. Qala wa ma'na iqamatiha, wa ma'na iqamatiha an ta'tiya biha mustaqimatan tamatan tamatal arkan wal wajibat wasyurut. Dan yang dimaksud dengan menegakkan salat bukan mengerjakan sholat, bukan hanya mengerjakan sholat, tapi iqamah, menegakkan dengan sesempurna mungkin. Qala an ta'tiya biha mustaqimatan tamatal arkan, yaitu engkau melakukannya dengan cara yang benar, mustaqimah, yaitu lurus caranya, tamatal arkan, rukun-rukunnya sempurna, dan juga kewajiban-kewajibannya sempurna, syarat-syaratnya sempurna, dilakukan semuanya, ya. Syarat-syaratnya, hukum-hukumnya, wajib-wajibnya. Qala wa takmiluha bi mukammilatiha, dan menyempurnakannya dengan penyempurna-penyempurnanya. Itu apa? Dengan sunnah-sunnahnya, ya, dengan sunnah-sunnahnya. Maka makna iqamah ini adalah makna yang luas, menyeluruh. Bukan hanya kemudian dia mengerjakan sholat tapi asal-asalan, itu bukan iqamah, ya. Bukan menegakkan sholat, tapi dia sekedar mengerjakan sholat, adapun muqamah dia benar-benar memiliki perhatian kepada sholatnya, apakah benar-benar sudah sempurna rukunnya, kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya, demikian pula apakah sudah sempurna sholat tersebut dengan mengerjakan perkara-perkara yang sunnah padanya. Ini yang dinamakan muqamatus sholat. Jadi senantiasa kita berusaha untuk menyempurnakan sholat kita untuk merealisasikan apa yang Rasulullah SAW sebutkan di sini sebagai salah satu amalan yang akan memasukkan dalam jannah dan menjauhkan dari an-nar, yaitu iqamatus sholat. Bisa jadi sholat yang kita lakukan baru sampai sekedar adaus sholat, yaitu mengerjakan sholat saja belum sempurna dalam sempurna mungkin sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini seharusnya kita jadikan perhatian bagi kita, kita berikan perhatian bagi kita, hendaknya kita benar-benar menegakkan sholat, ya. Karena dalam nas-nas dan dalam dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu disebutkan tuqimu sholat, engkau menegakkan sholat, menegakkan sholat, ya. Menyebimu sholat, menyebimu zakat. Jadi benar-benar kita memiliki perhatian terhadap perkara tersebut supaya kita mencocokkan syariat Islam, yaitu mengerjakan sholat, mengerjakan sholat dengan sebenar-benarnya, dengan sempurna mungkin. Qala al-amru as-salis, perkara yang ketiga dari amalan yang akan memasukkan ke dalam al-jannah dan menjauhkan dari neraka. Qala waktu tiyaz zakah, atau waktu tiyaz zakah, dan engkau memberikan, menunaikan zakat. Yang dimaksud dengan zakat disebutkan di sini, wa hiyal malu alladhi awjabahu Allahu azza wa jalla, yaitu harta yang Allah Azza wa Jalla telah wajibkan kepada manusia harus ditunaikan. Qala yukhrijuhu al-insanu min amwali muayyanah, yang seseorang itu mengeluarkannya dari harta yang tertentu, ya. Hartanya harta-harta tertentu, tidak semua harta kemudian dizakati, seperti kendaraan, mobil, motor, rumah dan yang lain sebagainya tidak perlu dizakati kecuali diinginkan dengannya jual beli, ingin diperjualbelikan, maka di sini ada zakat untuk tijarah. Maka harta-harta yang kemudian dikeluarkan padanya zakat tertentu seperti emas, perak, kemudian dikiaskan pada zaman ini dengan uang, demikian pula apa yang keluar dari hasil bumi, hasil panen, ya. Kemudian juga urusan tijarah, barang-barang yang diperjualbelikan, juga hewan-hewan ternak, seperti apa yang dimaksud dengan hewan ternak adalah unta, sapi, dan kambing, dan yang selainnya tidak ada zakat padanya. Memelihara ayam tidak ada zakat, memelihara bebek misalnya tidak ada zakat. Maka harta-harta yang dimaksudkan adalah harta-harta yang tertentu, amwalin muayyanah, harta-harta yang tertentu. Tidak semua harta diwajibkan untuk mengeluarkan zakat padanya, walaupun itu zakat yang sangat atau harta yang sangat banyak. Walaupun harta yang sangat banyak, namun ketika itu bukan termasuk harta yang wajib untuk dizakati, maka tidak wajib untuk menunaikan zakatnya. Wala bisyurutin muayyanah, dengan syarat-syarat yang juga tertentu, ya. Walaupun kemudian dia punya hewan ternak, kambing misalnya, tapi tidak sampai nisabnya, tidak sampai nisabnya, ya. Tidak sampai batas minimal yang diwajibkan padanya zakat, maka tidak wajib zakat. Demikian pula ketika punya emas, perak, atau uang, ya, tapi tidak sampai kepada nisabnya, maka tidak diwajibkan padanya zakat. Maka ditetapkan syarat-syarat yang tertentu di sini, yaitu nisab dan kemudian sudah melewati haul. Nisab dan melewati haul itu syaratnya secara umum, nisab dan melewati haul, melewati satu tahun dari kepemilikan harta tersebut. Qala ma'rufatin ila ahliha al-mustahiqin laha. Ya, bi syurutin muayyanatin ma'rufah. Dengan syarat-syarat yang tertentu ma'rufah yang sudah diketahui. Yaitu yang sudah banyak tersebar di buku-buku, di kitab-kitab fikih, dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ma'rufah di sini bagi orang yang memang mau mempelajarinya, tapi orang-orang yang tidak mempelajarinya tidak tahu syarat-syarat yang ditentukan di dalam zakat. Ya. Jadi dimaksud ma'rufah di sini tidak bagi semua orang, namun bagi orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik ingin benar-benar mengerti kewajiban agama terhadap dirinya. Bagaimana sih cara menunaikan zakat? Apakah saya memang wajib menunaikan zakat atau tidak? Maka dia akan mengetahuinya, karena dia akan bertanya atau dia akan menuntut ilmu, dia akan mencari apakah memang wajib baginya mengeluarkan zakat atau tidak, dan bagaimana cara mengeluarkannya. Qala ila ahlihi, ila ahliha al-mustahiqin laha, kepada ahliha, ahlu zakah, yaitu orang yang berhak menerima zakat, al-mustahiqin laha, yaitu orang yang berhak menerima zakat tersebut. Jadi ketika mengeluarkan zakat pun tidak asal-asalan. Tidak asal kemudian mengeluarkan zakat kepada orang yang ditemuinya, siapapun dia. Kelihatannya dia membutuhkan, kemudian diberikan. Padahal bisa jadi dia walaupun kelihatan membutuhkan, tapi tidak termasuk kategori orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Tidak termasuk miskin misalnya. Termasuk orang yang berada, namun hanya apa penampilannya yang seperti orang yang membutuhkan. Ya. Jadi benar-benar kita harus berhati-hati dan selektif dalam memberikan zakat kita, apakah benar-benar orang tersebut yaitu berhak untuk mendapatkan zakat dari kita atau kemudian tidak. Walau hadza ma'rufun fi kutubil ulama'i rahimahumullah. Dan hal ini, perkara-perkara yang disebutkan itu telah diketahui dari kitab-kitab ulama rahimahumullah. Pembahasannya dalam kitab fikih, untuk pembahasan lebih panjang dan lebar adalah dalam kitab fikih, dan yang alhamdulillah sudah pernah kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Baik, ini adalah perkara yang ketiga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menyelamatkan seorang dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Qala wa tasumu Ramadan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Qala Aisyah Ramadan. Yaitu pada bulan Ramadan. Bulan yang akan segera kita masuki. Yang akan segera datang kepada kita yaitu bulan Ramadan. Maka diingat-ingat bahwasanya puasa yang akan kita jalankan ini adalah salah satu amalan yang bisa membebaskan diri kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam al-jannah. Dengan menghadirkan niat tersebut, dengan menghadirkan keyakinan tersebut, mudah-mudahan dengan berpuasa Ramadan tersebut kita memang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Ya, jangan lupa untuk menghadirkan niat tersebut, berpuasa untuk memang benar-benar dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-jannah dan dibebaskan dari neraka. Qala wa huwa aidan ma'lum. Dan perkara ini juga adalah sesuatu yang maklum, sudah diketahui. Qala wa shaumu, dan yang dinamakan puasa wa ta'budulillah ta'ala. Ini pengertiannya, beribadah kepada Allah Ta'ala bil imsaki, dengan menahan anil mufattirat, dari perkara-perkara yang membatalkan. Perkara-perkara yang membatalkan makan, minum, berhubungan dengan istri, dan juga beberapa perkara yang kemudian ada khilaf di sana. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dari terbitnya fajar waktu subuh, ila ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari. Kalau terbit, ini yang terbit bukan terbitnya matahari, tapi apa? Terbitnya fajar. Sekedar fajar itu apa? Sinar di ufuk yang kemudian muncul pada pagi hari pada waktu subuh, itu sudah menandakan harus menahan dari perkara-perkara yang membatalkan. Adapun huruf, hurufus syams, yaitu tenggelamnya matahari, tidak perlu kemudian menunggu sampai betul-betul gelap sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi, menunggu bukanya sampai betul-betul gelap. Ini tidak disyaratkan dalam Islam. Cukup dengan matahari telah tenggelam, tidak terlihat lagi di ufuk, hanya ufuk barat. Nah, ufuk barat hanya saja memang perlu dipastikan telah tenggelam di ufuk barat, karena terkadang di arah barat ada dataran tinggi atau bukit atau pegunungan. Bukan itu yang dimaksud, bukan ketika tenggelam di balik bukit kemudian berbuka, bukan. Tapi apa, di ufuk yang benar-benar apa, pada perbatasan antara langit dan bumi. Jadi perbatasan antara langit dan bumi ketika dilihat dari tempat yang datar seperti lautan dan yang lain sebagainya, padang pasir. Maka ketika sudah tenggelam matahari tersebut, walaupun belum gelap, walaupun belum hilang cahaya matahari, itu sudah dihitung itu waktu berbuka, waktu maghrib, boleh bagi seorang untuk makan, minum dan yang lain sebagainya. Qala wa tahujjul bait. Perkara yang kelima, engkau berhaji ke Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Qala ay taqsudu al-baita al-haram, yaitu engkau menuju rumah yang suci, yaitu rumah Allah, Ka'bah. Wa huwa al-Ka'batu, yaitu al-Ka'bah, li ada'il manasik, untuk mengerjakan manasik, ibadah-ibadah tertentu, prosesi-prosesi tertentu yang sudah ditentukan dalam syariat. Qala wa hadhihi hiya arkanul Islamil khamsah. Maka ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sampai sabda Nabi wa tahujjal bait. Qala arkanul Islamil khamsah. Inilah rukun-rukun Islam yang lima. Itu apa? Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Kau beribadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah dengan suatu apapun. Wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, engkau menunaikan zakat. Wa tasum ramadhan, dan engkau berpuasa ramadhan. Wa tahujjul bait, dan engkau melakukan haji ke baitullah. Qala wa syahadatu anna Muhammad Rasulullah dakhilatun fi syahadati an la ilaha illallah. Dan syahadat yang kedua, tersaksir bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah, tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi apa, dakhilatun, masuk dalam syahadat an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Idza lam tuzkar ma'aha, apabila tidak disebutkan bersamanya, apabila tidak disebutkan bersama persaksian bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya persaksian tersebut, persaksian la ilaha illallah, masuk di dalamnya persaksian anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Sebagaimana dalam hadis ini cuma dikatakan ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a, engkau beribadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan dengannya atau dengan suatu apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan wa tashhadu an la ilaha wa tashhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Yang ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a tadi adalah makna dari la ilaha illallah. Mana syahadat Muhammadar Rasulullah tidak disebutkan, tapi apa, masuk dalam makna persaksian la ilaha illallah, masuk dalam ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a, masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Walaupun bukan berarti seseorang ketika akan masuk Islam cukup mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dia cuma mengatakan sampai situ saja, kemudian ketika ditegur katakan asyhadu anna muhammadar rasulullah, oh ini dia sudah masuk dalam syarat yang pertama. Ya, bukan seperti itu ya, karena untuk masuk dalam Islam memang harus menyebutkan dua-duanya, harus menyebutkan dua-duanya, syahadat yang pertama dan syahadat yang kedua. Adapun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya disebutkan tentang syahadat la ilaha illallah, atau kemudian yang semakna dengannya seperti sabda Nabi di sini, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an, kau beribadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah dengan suatu apapun, tidak disebutkan tentang persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, ya, maka masuk makna syahadat anna Muhammad Rasulullah ke dalam persaksian yang atau ke dalam persaksian bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Qala li'anna syahadat an la ilaha illallah, karena persaksian bahwasanya la ilaha illallah maknaha, maknanya adalah persaksian tersebut adalah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada zat yang disembah dengan hak, dengan benar kecuali Allah. Qala wa min ibadatillah at-tasdiq bi rasulih sallallahu alaihi wasallam wa tibaihi, dan termasuk peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu seorang membenarkan rasulnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mengikutinya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini. Kenapa dikatakan bahwasanya syahadat persaksian Muhammad adalah Rasul Allah itu masuk dalam persaksian bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Karena termasuk dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu membenarkan Rasul Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengikutinya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu ibadah. Dan ibadah masuk dalam persaksian asyhadu an la ilaha illallah, masuk dalam makna persaksian asyhadu an la ilaha illallah. Baik. Maka walaupun tidak disebutkan pada hari ini secara khusus tentang syahadat anna Muhammad Rasulullah, tapi dia masuk ke dalam sabda Nabi, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Qala thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aina Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala abwabil khair, maukah engkau aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan. Qala ya'ni ala ma tatawassalu bihi ila abwabil khair, yaitu kepada perkara-perkara yang dengannya engkau bisa sampai kepada pintu-pintu kebaikan. Artinya apa? Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini akan menunjukkan kepada perkara-perkara yang apabila dikerjakan maka dia akan terdorong dan dibawa, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan perkara-perkara kebaikan, pintu-pintu kebaikan, untuk masuk dalam pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Perkara-perkara yang akan membawa kepada kebaikan. Qala kaannahu qala na'am. Maka seakan-akan dia yaitu Mu'adz bin Jabal berkata na'am. Ya. Walaupun tidak disebutkan bahwasanya Mu'adz bin Jabal berkata na'am, berkata iya, maka seakan-akan memang Mu'adz bin Jabal berkata iya. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaumu junnah, puasa adalah sebagai junnah tamim, yakni annahu wiqayatun yaqi minal ma'asi fi hal shaum, yaitu bahwasanya puasa tersebut adalah wiqayah, perlindungan yang akan melindungi dari kemaksiatan-kemaksiatan, dari melakukan keharaman-keharaman yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi manusia. akan dihindari fi halis shaum, dalam keadaan dia sedang berpuasa. Ya, jadi yang namanya puasa tadi akan melindungi dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Qala wa yaqihi minan nar, dan juga akan melindunginya dari api neraka, melindunginya dari kemaksiatan yang kemudian menjadi kelaziman dari apa, terlindung dari kemaksiatan tersebut, dia terlindung pula dari apa, api neraka. Fi yaumil qiyamah, ketika pada hari kiamat, ketika hari dia melakukan shaum, dia terhindar dari maksiat, dan ketika pada hari kiamat dia dilindungi oleh Allah, dijaga dari api neraka. Puasa tersebut akan kemudian melindunginya dari api neraka. Qala thumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang, yaitu perkara yang juga akan membawa kepada pintu-pintu kebaikan. Qala was-sadaqatu tutfi'ul khathi'ata kama yutfi'ul ma'un nar, dan bahwasanya sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Jadi istilahnya memadamkan di sini. Kenapa? Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, ya. Dijelaskan akan oleh Syekh Al-Utsaimin. Qala shadaqatu hiya badzul mali lil faqir wal muhtaj. Sedekah itu adalah memberikan harta kepada orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Taqarruban lillah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar memberi begitu saja, tapi dihadirkan dalam hatinya dia ingin bertaqarrub kepada Allah. Memberikan hartanya supaya dia didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, diangkat posisinya. Kemudian juga diangkat derajatnya nanti pada hari kiamat, diangkat derajatnya di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa taqarruban bahwa wa taqarruban wa ihsanan ilal faqir, dan juga supaya mendekatkan diri dan sebagai perbuatan baik kepada orang fakir, ya, supaya dekat dengan orang fakir juga sebagai bentuk perbuatan baik kepada mereka, maka dilakukan amalan sedekah ini. Qala wa hadhihi sadaqatu tutfi'ul khathi'ah, dan sedekah ini akan memadamkan al-khathi'ah, dosa-dosa dan kesalahan. Sebagaimana yang kita tahu, yang dipadamkan itu berarti apa? Sesuatu yang memiliki bara atau memiliki kobaran api, bara atau kobaran api. Yang namanya dosa itu adalah sesuatu yang kemudian memiliki bara, memiliki panas, ya, memiliki kobaran, kemudian dipadamkan dengan apa? Sedekah. Dipadamkan dengan sedekah. Ini masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibuna as-sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan perbuatan-perbuatan dosa dan keburukan. Masuk dalam keumuman ayat tersebut. Namun ini disebutkan dengan khusus, khusus sedekah itu apa? Memadamkan kesalahan, memadamkan kesalahan atau memadamkan dosa. Ya, ini juga menjadi rahasia dari doa kita di dalam doa iftitah, doa iftitah. Itu dalam lafaz yang sering kita ucapkan, yaitu apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bil masyriq wal maghrib. Allahumma naqini min khotayaya kama yunqqa thawbul abyadhu min ad-dahan. Allahumma ighfirli min khotayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan apa? Dengan air dan dengan salju dan juga dengan embun. Ya, karena namanya dosa itu apa tadi? Memiliki hararah, memiliki panas dan memiliki kobaran. Maka cocok untuk kemudian disiram dengan air, disiram dengan salju, disiram dengan embun supaya padam, ya, dan kemudian kita tidak merasakan rasa panas dari dosa tersebut. Yang namanya dosa membawa kepada kegundahan, gundah gulana, membawa kepada yaitu membuat kita tersiksa. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mensucikan kita dari dosa-dosa kita, yaitu diantaranya dengan amalan-amalan soleh, dan diantaranya adalah sedekah. Qala ay ma akhta bihi al-insanu min tarki wajibin aw fi'li muharramin. Yang dimaksud al-khathiyah adalah ma akhta bil insan, yaitu perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh seorang manusia dari perbuatan meninggalkan kewajiban, ini dosa, aw fi'li muharramin, atau kemudian mengerjakan keharaman, ini juga dosa. Dua jenis perbuatan dosa ini yang dinamakan khathiyah, ya, meninggalkan kewajiban atau kemudian mengerjakan keharaman. Qala kama yusri'u al-ma'un nar, sebagaimana air itu memadamkan api. Qala wa kulluna ya'rif anna isba al-ma'i lin-nar la yubqi minan nar shay'a. Dan seluruh dari kita mengetahui, kita semua mengetahui bahwasanya api ketika memadamkan, atau apa, air ketika memadamkan api, la yubqi minan nar shay'a, tidak meninggalkan sesuatu pun dari api tersebut. Yang api awalnya berkobar-kobar, kemudian disiram oleh air, ya, tentu saja dengan air yang cukup, bukan kemudian dengan air yang sedikit, tapi dengan air yang mencukupi, maka dia akan apa? Bilang api tersebut tidak tertinggal sesuatu apapun. Setelah disiram, paling cuma asapnya saja yang terlihat, api sudah tidak ada, ya, baranya pun sudah mati. Qala kadzalika shadaqatu la tubqi min adz-dzunubi syai'a. Demikian pula sedekah, maka dia tidak akan meninggalkan dari dosa-dosa itu sama sekali, sesuatu apapun tidak akan tersisa. Ya, maka seorang hendaknya banyak bersedekah, mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, menghilangkan dosa-dosanya, sebagaimana air memadamkan api, ya, sebagaimana air memadamkan api tidak tersisa sama sekali, ya, tidak terlihat bekas-bekas dari dosa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka sungguh sangat butuh kita untuk banyak-banyak bersedekah, dikarenakan kita adalah Bani Adam yang khata, manusia yang selalu melakukan dosa-dosa. Maka perbanyaklah melakukan sedekah, memberikan sedekah. Maka insyaallah dengan sedekah-sedekah tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita bismillah taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.